lepasku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Mata, apa arti kita dalam mimpi yang sempurna? Tetap jaga langkah, tapi ku ragu. Hasratku menjauh, takut terjatuh. Berpegangan hanya dengan angan-angan, mengadu nasib tanpa ada kepastian. Kita empat huruf banyak makna, sehingga di kepalaku muncul banyak tanya. Jangan ada omong kosong yang membuat luka. Jangan ada lagi tangis hati sia-sia. Tentang perjuangan, ini tentang ikatan. Hanya butuh pengakuan ketika kita beri pembuktian. Aku